Mitra Bisnis, pemerintah sudah mensahkan aturan yang memberikan pemerintah kewenangan untuk memblokir situs internet yang dinilai bermuatan negatif. Penggiat dan komunitas internet mengkritik aturan ini yang dinilai sebagai bentuk sensor. Selain definisi konten negatif yang masih tidak jelas, pemerintah dinilai bisa menjadi super body dalam hal ini. Untuk membahas masalah tersebut, kami telah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Samuel Pangerapan. Pak Semi, apa komentar Anda? Dari pandangan ABGI, untuk pemblokiran itu yang saat ini bisa dilakukan, yang diamanakan secara tegas oleh undang-undang itu adalah pornografi. Antara lain dengan memblokir situs-situs pornografi. Nah, itu yang kami tunggu adalah peraturan pemerintahnya. Tapi saat ini belum juga turun. Nah, tiba-tiba langsung ke permennya. Nah, ini yang kita bilang ada loncatan. Itu yang sebenarnya kita ingin, ayo kalau emang kita pakai pornografi, ya dan kita masuk ke pornografi, tapi kita payung hukumnya disiapkan dengan benar. Nah, mengenai konten-konten yang lain, itu kami tidak melihat ada dasar hukumnya secara tegas ya. Nah, itu ya, kalau emang kita merezim internet kita ini memasuk pada kontrol konten ataupun regulated content, ya kita harus buat yang namanya undang-undang regulated content untuk internet, seperti yang dilakukan di Iran, memangnya. Nah, kita nggak ada, jadi memang nggak punya dasar yang kuat. Jadi, hanya dasarnya itu adalah mencegah ketertiban umum. Nah, ketertiban umum kan harus ada flow-nya, oke. Ketertiban umum, memangnya saya katakan aja, memangnya masalah video ISIS. Terus ada keputusannya, apa dasar hukumnya? Mungkin ada keputusan dari pengadilan, perintah pengadilan karena ini mengganggu ketertiban umum, maka ini harus diblokir, umpamanya. Jadi harus ada proses yang dilalui juga untuk sesuatu hal yang sifatnya mengganggu ketertiban umum. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa masyarakat kemungkinan diberi kewenangan untuk turut serta melakukan pemblokiran. Bagaimana menurut Bapak? Nah, itu juga mekanismenya bagaimana? Itu kan chaos kalau tidak ada mekanismenya, ya kan? Bisa-bisa ada kepentingan penyiar, saya nggak suka itu. Nah, ini bagaimana mekanisme itu yang agak rumit. Makanya ABGI menawarkan kalau emang mau kita mulai dengan ini adalah kita mulai dengan yang kita sudah sepakati adalah pornografi. Yang lainnya harus tunggu undang-undang kalau emang diwajibkan atau ada keputusan dari pengadilan bahwa ini mengganggu ketertiban umum. Peraturan ini tidak memberi kejelasan dasar hukumnya yang membuat akhirnya ini boleh nggak itu. Batasan-batasan yang tidak jelas. Dan akhirnya itu bisa melanggar kebebasan berekspresi. Implikasinya saya tidak lihat secara langsung karena itu ada proses. Cuma prosesnya yang kita ingat, prosesnya bagaimana ini kejelasan prosesnya. Kan di situ dikatakan bahwa ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk pemblokiran yang negatif. Nah itu apa kategorinya? Kan kita harus tahu. Nah kalau enggak itu memang benar bisa membuat peluang untuk penyalahgunaan. Di internet itu memang banyak konten-konten negatif. Tapi tidak semua konten negatif itu harus dilakukan dengan pemblokiran. Ya kan? Kalau kita bilang kebebasan berekspresi, kalau orang dibiarkan untuk berbicara, kebenaran itu akan timbul. Tapi memang setiap orang harus berani menyatakan pendapatnya dan bertanggung jawab terhadap pendapatnya. Itu juga penting. Saya memperjuangkan juga kebebasan berekspresi, tapi setiap orang harus juga berani menyatakan dirinya siapa. Jangan hanya melempar isu. Itu pertanggung jawaban terhadap kebebasan itu juga perlu kita tanamkan bagi masyarakat. Kalau dia memprovokasi itu kan adalah masalah hukum. Kan ada aturannya. Jadi ditindaklah orang itu. Bukan dengan filter atau memblokir. Karena dengan memblokir kan tidak menghilangkan apa pendapat dia yang melakukan propaganda untuk paling membenci umamanya. Itu kan ada aturan lagi yang harusnya. Jadi penegak hukum kita juga harus lebih advance dalam menanggulangi konten-konten yang sifatnya menghasut. Tapi bukan dengan blokir. Lalu bagaimana pendapat Pak Semi mengenai Trust Plus? Apa Bapak merasa lembaga itu sebagai ancaman? Kita juga belum tahu bentuknya apa, siapa aja di dalamnya. Dan mekanismenya, bagaimana kalau terjadi salah pemblokiran? Berapa kali saya mendapatkan surat, loh ini tidak termasuk kategori pornografi tapi diblokir. Jadi lembaga ini harus lebih bisa menyatakan siapa dirinya, orang-orangnya siapa-siapa aja, tanggung jawabnya sebagaimana, prosesnya bagaimana di dalam accountability-nya itu. Jadi memang kalau tidak ada kejelasan, kita trust-nya sebagaimana? Namanya trust positif, tapi kita nggak, kalau nggak bisa trust, akhirnya susah juga. Kalau ada kerugian, siapa yang menanggung kerugian? Siapa yang bertanggung jawab itu kan gitu. Demikian Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Samuel Pangerapan, saya Kori Lumenta.